pertanyaan. Apabila ada orang yang baik kepada kelompoknya saja, termasuk kalbu yang lunak atau keras, ya. Ini pertanyaan yang umum, ya. Maksudnya apa? Siapa dan kelompoknya siapa, ya kan? Kalau orang yang beriman berbuat baik kepada orang yang beriman, nah bagus, ya. Tapi kalau orang berbuat baik hanya kepada kelompok tertentu, artinya yakni fanatik dengan kelompok tertentu, yang lain dijauhkan sementara mereka juga orang-orang yang baik misalnya, maka itu unsur fanatik, ya, yang enggak benar. Jadi tergantung pada bagaimana hakikatnya, ya. Mohon nasihat bagi orang yang setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan sehingga jarang taklim atau tidak pernah taklim. Sesungguhnya jawabannya telah tersebut pada kajian kita, bahwa jauh daripada zikrullah akan menyebabkan kalbu menjadi keras. Dan termasuk daripada zikrullah adalah duduk di majelis taklim mendengarkan nasihat dan bimbingan. Ketika seseorang jauh daripada majelis-majelis ilmu, maka kalbunya akan terasa kering. Dan mungkin di awal merasa, tapi lain waktu sudah enggak merasa lagi. Ketika dia merasa, masih bagus. Dan segeralah kembali kepada majelis-majelis ta'lim. Ya. Bekerja ada waktunya, belajar ada waktunya. Tapi kalau dia biarkan sampai dia tidak lagi merasa kering kalbunya, tidak merasa sakit kalbunya dengan jauh dari bimbingan-bimbingan agama, nah ini justru yang sudah berbahaya sekali. Dia sudah terbiasa dengan kondisi yang buruk sehingga tidak mengenali yang buruk. Ini yang berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seperti itu perlu ada yang menyadarkan dengan mau'idzah hasanah. Ya, diingatkan supaya dia sadar. Ibarat ya cambuk yang membuat dia terkaget untuk menyadari bahwa dia keliru, segera kembali kepada kebenaran, kepada kebaikan. Bolehkah lewat di depan orang yang sedang sholat yang sutrohnya berupa tirai? Boleh. Yani maksudnya di depannya, yani di belakang tirai, boleh. Kalau ada suami istri bertengkar terus dalam keadaan marah, dia mengucapkan cerai, apakah jatuh talak? Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang saksi dalam perceraian. Apakah saksi dalam perceraian itu syarat sahnya talak atau tidak? Yang jelas saksi dianjurkan. Dan wallahu alam. Sebagian ulama, seingat saya Syekh Al-Albani rahimahullah, mengharuskan adanya saksi. Kalau tidak, maka tidak sah. Ulama yang lain, dari ulama yang lebih banyak, mengatakan sah. Tapi wallahu alam, sebagian ulama mengatakan bahwa itu jelas tidak sesuai sunnah. Sementara Nabi SAW yang beliau mengatakan dalam hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Orang yang mengamalkan amalan tidak sesuai dengan perintah ajaran agama kami, maka tertolak. Sehingga wallahu alam, yang lebih kuat tidak sah kalau tidak ada saksi. Dan berhati-hatilah dalam bab ini, jangan mudah mengucapkan cerai, jangan gampang mengucapkan cerai, ya, sekalipun dia kondisinya marah. Kalau dia memang betul-betul ingin mencerai, maka sebagaimana dulu ketika dia menikah, dia datangkan saksi, dia pikirkan panjang, maka untuk mengakhiri pernikahan pun berpikirlah panjang. Kalau sudah mantap, datangkan saksi dan ucapkan cerai. Ada tanggung jawabnya, tidak main-main dengan perceraian. Begitu yang semestinya. Ada orang yang sering terlambat sholat fardu, malas menghadiri majelis taklim, yang bukan disebabkan alasan syar'i. Apakah ini menunjukkan adanya penyakit kalbu? Ya, ini menunjukkan adanya penyakit, ya. Maka segera diobati. Kiranya cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.